الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-116 di akhir-akhir surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam nanti di hari kiamat, memintai pertanggungjawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Semua akan ditanya karena semua memiliki tanggung jawab. Dia memiliki kewajiban. Umat dari setiap generasi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul yang diutus kepada kalian? "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Setiap umat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian menyikapi seruan rasul yang kami utus kepada kalian? Itu pertanyaannya. Dan setiap rasul pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Menyampaikan syariat yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Termasuk yang ditanyakan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam adalah pertanyaan ini. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika nanti ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala akan berkata nanti di hari kiamat, wahai Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah pernah engkau mengajak manusia mengatakan kepada mereka, ittakhiruni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang pernah engkau mengajak umat engkau untuk menyembah dirimu dan ibumu? Dimintai, kok setelah engkau meninggal dunia ini orang pada menyembah engkau? Jadi jawaban Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ini jawaban yang penuh adab, dengan adab yang sangat tinggi, penuh kesopanan, yang pertama diucapkan oleh Nabiullah Isa adalah subhanaka, maha suci engkau ya Allah, untuk diduakan, untuk dipersekutukan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas aku untuk mengucapkan sesuatu yang itu bukanlah hak. In kuntu qultuhu, seandainya pun pernah aku mengucapkan itu, mengajak mereka menyembahku, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika, Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah ya Allah 'allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara gaib. Baik. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada yang bisa sembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang penuh adab, penuh kesopanan. Ma qultu lahum illa amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Yani an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Yani hendaknya kalian semuanya menyembah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kalian menyembah Allah, aku pun menyembah Allah. Semuanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni abudullaha rabbi wa rabbakum. Baik, dari sejak bisa bicara Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam sudah mengajak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri beliau. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Aku tahu mereka. Jadi, ini juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang hendak mendekat ke telaga beliau untuk minum dari telaga tersebut. Kemudian dia dihalau, diusir. Beliau mengatakan, ummati ummati ya Rabb, umatku umatku ya Rabb. Dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Baik. Beliau hanya mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh, yakni Nabiullah Isa. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku ketika masih hidup di tengah-tengah mereka, aku menyaksikan mereka. Aku mengetahui keadaan mereka. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau mewafatkan aku, antar raqib alaihim, engkaulah yang raqib, yang mengawasi mereka, mengetahui keadaan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Suhal. Baik. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabiullah Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, orang yang menyembah aku ini, menyembah ibuku, in tu'adzibhum, kalau engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, mereka-mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan sholat, dan tidak ada yang beliau baca setelah Fatihah kecuali ini ayat yang diulang-ulang terus. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, maka mereka itu adalah hamba-hambamu sendiri. Kalau engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Ditawarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua. Baik. Apakah separuh dari umat Nabi Muhammad akan masuk surga? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan untuk memberi syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memilih memberi syafaat. Karena dengan memberi syafaat lebih banyak dari umat beliau yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena akan masuk dari umat beliau alaihi salatu wasallam 2/3 penghuni surga. Barakallahu fikum. 2/3 penghuni surga adalah dari umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Subhanallah. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hada yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Inilah hari, hari kiamat, hari dibangkitkannya seluruh umat manusia. Hari inilah hari bermanfaatnya yanfa'u as-sadiqin sidquhum, bermanfaatnya kejujuran orang-orang yang jujur. Ditafsirkan oleh para ulama kita, yang fa'us sadiqina sidquhum, hari bermanfaatnya ketauhidan orang-orang yang bertauhid. Karena pembahasannya tentang menghambakan diri kepada Isa alaihissalatu wassalam sebelumnya. Kalau Allah hada yaumu yang fa'us sadiqina sidquhum, hari ini, hari pembalasan ini, hari bermanfaat sangat ketauhidan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jujur ucapan mereka, jujur perbuatan mereka. Baik. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata pada kenyataannya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Allah SWT, hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Untuk mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu an dhalikal fawzul azim. Mereka ridha kepada Allah dan mereka pun telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Keberuntungan yang paling besar, ketauhidan. Sekali lagi barakallahu fikum. Pembahasan sebelumnya adalah adanya orang-orang yang mempertuhankan Isa alaihi salatu wassalam. Mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh para rasul, perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat hanya orang-orang muwahhidin yang bisa selamat. Yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Di hari hanya orang-orang yang bertauhid yang akan bermanfaat ketauhidannya. Barakallahu fikum, kejujurannya, yang beramal saleh. Lahum jannatun tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul adzim. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah ini ditutup dengan kata-kata lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna. Milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Jadi semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya makhluk, semuanya marbub, sehingga tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup surah ini dengan kata-kata ini. Barakallahu fikum. Untuk mengembalikan orang ke jalan yang lurus, bahwa semua milik Allah, semua ciptaan Allah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. lahu mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Wa ma fihinna. Barakallahu fikum. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Barakallahu fikum. Sehingga ini pelajaran ketauhidan. Tapi setelah penanaman keyakinan bahwa Allah Rabbul Alamin, Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatunya, yang memelihara semesta alam ini semuanya. Tapi Ar-Razzaq, dialah yang barakallahu fikum memberi rezeki. Semua milik Allah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena siapapun dan apapun tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan innal ladzina tad'una min dunillahi. Baik. Sesungguhnya yang kalian seru, kalian mintai, kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuuna min qitmir. Ma yamlikuuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa. Dari wali-wali yang kalian sembah, kalian mintai keselamatan, mintai kelancaran rezeki, mintai jodoh, mintai kesembuhan, mintai apa? Tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Allah sudah menyatakan ini. Ma yamlikuna min qitmir. Qitmir itu adalah selaput yang sangat tipis yang membungkus biji korma. Kalau kita buat buka korma satu biji tek, terbuka dia. Di dalam buah korma ini ada selaput yakni tipis yang membungkus biji korma itu, namanya kitmir. Barakallahu fiik. Yang seperti itu saja mereka tidak miliki. Apalagi yang lainnya. Sehingga perbuatan syirik adalah perbuatan kebodohan, perbuatan kedunguan, meminta sesuatu kepada yang tidak memiliki apa-apa. Tidakkah ini adalah kebodohan, kedunguan? Baik. Minta sesuatu kepada yang tidak bisa apa-apa. Faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Baik. Maka kesyirikannya adalah perbuatan dungu. Barakallahu fikum. Karena begitu jelasnya Allah mengumumkan dirinya, Allahu huwal ghani. Allah yang maha kaya. Huwar Razzaq, yang maha memberi rezeki. Baik. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang melancarkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang pantas untuk kalian mintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain Allah adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Baik. Maka termasuk kedunguan yang paling dungu adalah menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dan apapun dia, hatta dia malaikat, hatta dia rasul, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Yang memiliki hak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menutup surah ini dengan kata-kata ini, lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna. Milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semuanya, manusianya, hewannya, apapun yang ada, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Baik, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Silakan Anda memintanya, Allah akan memberikan kepada Anda. Barakallahu fiik. Mampu Allah untuk memberikan kaya kalian. Mampu Allah SWT untuk menyembuhkan kalian. Mampu Allah SWT untuk melancarkan rezeki kalian. Dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu Allah SWT membuka lebar-lebar kesempatan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT telah mengumumkan, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan memenuhi permohonan permintaan kalian. Sungguh sangat dungu seseorang ketika Allah telah membuka peluang ini lebar-lebar, kemudian dia minta kepada makhluk yang begitu lemah, tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Tapi masalah ketauhid ini adalah sangat gamblang, sangat jelas dalam Al-Quran, diulang dan diulang, terus diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar supaya tidak ada lagi ada orang yang bisa beralasan saya tidak tahu. Baik, barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan Al-Quran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa menjadi muwahhidin, menghambakan diri hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, sampai kita masuk ke dalam alam akhirat radiyatan mardiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ketauhidan kita ini seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teranggap dan bermanfaat. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum, inilah hari, hari teranggapnya, hari bermanfaatnya ketauhidan orang-orang yang bertauhid. Barakallahu fikum. Karena inilah jaminan untuk seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.